Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Perdana. Qawluhu wa min syartil asli ayyakuna syafikan bidalili mutafakin alaihi bainal khasmain. Hadha syartun li hukmi al-asli kama akhara bini ghayruhu. Alladhi yuradu itbatuhu naibul fa'il. Alladhi yuradu itbatuhu dalam far'i sabitan bidalil nafsin au ijma'in. Muttafaqin alaihi bainal khasmaini al-mutanazi'ain. Di anal bahsa bainahuma fa idza dzakara mustadidul hukma dzakara mustadidul hukma muqtarinan bidalilihi min nafsin aw ijma'in lam yustarat muwafaqatul khasmi li anna dalalata nafsi sharihi li anna dalalata nafsi sharihi aw ijma'i ala al hukmi yu'manu ma'ahu al intisar wa innama syartu dhalika li alla yamna'ul khasmul hukma nam fayahtaju al-akharu ila ithbatihi fayakunu intiqalan min mas'alatin ila mas'alati ukhra wa yantasiru al-kalamu fayafutu al-maqsudu. Pemisalu qawluhul hamdali Jiltul maitati najisun fala yabahalu sababi ka jiltil kalbi fayakulul hanafi la usallimu hukmal asli wa huwa anna jiltil kalbi la yabahalu sababi bal huwa yadhuru bihi anhi fa hukmul aqlil maqit alayhi laysa mutafaqan alayhi bainahuma fala yasihhu al-qiyas wa hadha min al-qawa'id fi dhati al-qiyas wa yusamma al-man'a fa in lam yakun khasmun bal uridu mujarrada ithbati mudaf ilaih hukmi fasyartu tubutu hukmi al-aqli bidalilin yaqulu bihi al-qa'idu wa huwa mutbitu. Nah, di antara syarat asal ayakuna sabitan, hukum asal itu adalah satu hal yang valid bidalil, berdasarkan dalil yang disepakati di antara dua orang yang berdebat. Hada syaratun li hukmil asli, ini adalah syarat li hukmil asli untuk hukum asal, sebagaimana ungkapan bahasa atau diksi yang dipakai oleh ghairuhu selain Juwaimi. Ya, kalau ulama yang lain mengatakan wa min syarti hukmil asli ayakuna sabitan dan seterusnya. Tapi kalau al-Juwaimi takbirnya, diksinya, pilihan katanya wa min syartil asli. Itu lebih jelas wa min syartil hukmil asli. Pemakna dalika maknanya adalah hukum asal alladhi yuradu itsbatuhu lil far'i. Hukum asal yang kita ingin membawa hukum asal itu ke far'. Hukum asal haruslah sabitan, satu hal yang valid. Bidalilin nasin, berdasarkan dalil nas atau ijma' yang disepakati oleh dua pihak mutanazi'ain yang sedang berdebat, yang sedang berselisih. Lian al-bahas bainahuma, karena diskusi atau pembahasan yang terjadi di antara keduanya. Maka jika orang yang berdalil menyebutkan satu hukum muktarinan bergandengan dengan dalilnya berupa nas atau ijma', lam yushtarat muwafaqatul khasmi, maka tidak disyaratkan persetujuan dari lawan debat. Karena sisi pendalilan berdasarkan nas yang tegas dan ijma' atas satu hukum, yu'manu ma'ahu al-intisyar, itu merupakan jaminan aman al-intisyar, diskusi tidak melebar ke permasalahan yang lain. Maka ini bagian dari adab etika berdialog. Jika kita berdialog dengan seorang yang tidak satu pendapat dengan kita dan kita mau menetapkan pendapat kita dengan jalan qiyas, maka hendaknya hukum asal yang akan jadi landasan kita untuk melakukan qiyas itu disepakati dulu antara kita dengan dia. Terus setelah itu kita melakukan qiyas. Kalau tidak semacam ini, nanti apa yang terjadi? Dialog itu melebar, pindah ke permasalahan yang lain. Wa inama syurita dzalika, hal itu disyaratkan li'alla yamna'al khasmul hukma, supaya lawan debat kita tidaklah menolak hukum yang kita tetapkan. Fihtajul akhar ila isbatihi, maka sehingga yang lain yahtaj, kita perlu ila isbati untuk menetapkan hukum. Fayangkunu intiqalan, maka jadilah diskusi tersebut berpindah dari satu masalah pindah ke masalah yang lain. Wain tasyir kalam, dan perkataan itu yang tasyir, perkataan itu melebar dari pokok diskusi. Fayakutul maksud, maka maksud diskusi, maksud pokok diskusi malah jadi hilang. Maksud pokok diskusi ini A, ya, karena kiasnya tidak benar, malah jadi berpindah kepada diskusi masalah B. Contohnya adalah perkataan seorang yang bermadzhab Hambali mengatakan kulit bangkai itu najis, falayatahu bitibar, maka tidak bisa jadi suci bitibar dengan disama kajidil kalbi, sebagaimana kulit anjing itu tidak bisa suci. Maka Hanafi yang merupakan lawan debatnya tidak menyetujui. Ini kan kias. Si Hambali ini mengkiaskan apa? Kulit bangkai dengan kulit apa? Kulit anjing. Al-aslnya mana? Kulit, kulit apa? Anjing apa bangkai? Hah? Al-asl. Hah? Kulit anjing. Hukum asal apa? Tidak suci, najis. Maka al-asal adalah kulit anjing. Hukum asal apa? Tidak suci, alias najisnya kulit anjing. Dan hukum tidak suci ini ingin kita pindah kepada kulit bangkai. Maka Hanafi mengatakan la usallim, saya tidak menerima hukum asal. Bahwa anal jidal qalbi la yadhuru bitibar. Hukum asal apa? Kulit anjing tidaklah suci dengan disama, bahkan wa yadhuru bihi. Bahkan Hua kulit anjing itu suci bihi dengan disama indi menurutku. Ini kalau diceritakan baru apa bunyinya? Qaulul Hambali jildu apa ini? Enggak. Bermisalu Qaulul Hambali apa? Jildul Maitati najisun ke jildul kalbi gitu. Nah maka kalau hukum asal itu tidak disepakati seperti contoh diskusi ini, maka yang terjadi apa? Semula kita membahas jildul maitah, namun berubah menjadi diskusinya akan pindah menjadi apa? Hukum jildul kalbi. Maka diskusi tidak fokus. Apa sebabnya? Karena hukmul asli tidak disepakati di antara dua orang yang sedang berdialog. Ya, maka supaya diskusi itu fokus, jelas, terarah, maka kalau mau, maka adab diskusi, kalau mau kita mau membantah lawan debat kita dengan kias, maka pakailah kias yang disepakati di antara hukum asalnya, disepakati di antara dua belah pihak. Kok ternyata tidak cocok, maka jangan diteruskan itu. Nanti ganti topik mana diskusinya, mencari kias yang lain, alasan yang lain yang bisa yang hukum asalnya itu disepakati di antara dua orang yang diskusi tadi. Hukmul asli, maka hukum asal yang merupakan makis alai laisat mutafakan alaihi bainahuma, tidak ada disepakati di antara dua orang tadi, maka kiasnya tidak sah. Maka ini adalah termasuk qawadih fi babil qiyas, qawadihul qiyas. Di kitab-kitab mutawala, kitab-kitab usul fikih yang tebal-tebal, itu terdapat kalau di bab qiyas terdapat pembahasan namanya qawadihul qiyas. Kapan qiyas itu tidak berlaku? Kondisi-kondisi, hal-hal yang menyebabkan qiyas itu tidak berlaku. Maka salah satu qawadih qiyas adalah manakala hukmul asli tidak disepakati bainal khosmaini, maka qiyas itu tidak berlaku. Qawadih qiyas dalam bentuk hukmul asli tidak disepakati di antara khosmaini ini disebut al-mana', diistilahkan dalam ilmu usul fikih disebut dengan qawadih ilah dengan sebutan al-man'u. Namun fa'ilam yakun khosman, kalau tidak ada lawan debat, tidak ada lawan debat, yang ada murid, yang ada tafakur lagi merenung sendirian. Bal uridu atau bal urida mujarradu itbati dzalikal hukmi fil far'i, namun cuma ingin sekedar menetapkan hukum pada kasus sabab. Maka ya tidak perlu disyaratkan kesepakatan di antara dua orang yang berdebat. Fasyartu, maka yang jadi syarat sesubutu hukum asli, validnya hukum asal bidalilain, dengan satu dalil yang yakulubi diterima oleh al-qa'is. Siapa itu al-qa'is? Al-musbit lil-qiyas, orang yang mau menetapkan qiyas. Dan kalau cuma tafakur merenung ini hukumnya apa ya, terus mau pakai dalil qiyas, yang penting ini tidak perlu ada istilah mutafakun alaih bainal khosmain. Maka jika itu debat, maka kias itu boleh dipakai, manakala hukmul asli disepakati diantara bainal khosmain. Gimana supaya hukmul asli itu disepakati oleh bainal khosmain? Tadi sampaikan apa? Bidalilihi min nafsin au ijma'in. Dalil untuk hukmul asli haruslah nas tegas atau ijma', supaya apa? Disepakati. Supaya disepakati, maka dalil hukmul asli haruslah nas atau ijma'. Namun saya katakan bisa juga bukan nas, bukan ijma', asalkan itu disepakati di antara dua orang yang sedang diskusi ini. Ibit. Kulluhu wa min syakir ayati antasarida fi maklulatiha ay wa min syakir ayati min haitu ilhaqul far'i bil afli biwasitatiha an tutroda tutroda wa maknal itra'adi itra'adi annahu kulluma kullama annahu kullama wujidat illatu fi suratin minat tuari wujidat ma'aha ma'al hukmu kal iskari fakulama wujidat iskaru bisa'in wujidat tahrimu bihi wakal kaili watakmi masalan fakulama wujidat kailu watakmi watakmu bisa'in harumariba bihi wal muradu bil maklulatiha al ahkamu al mu'allalatu biha at tahrimi riba bil burri mu'allalun bil kaili watakmi ala ahadil akwali. Nah, kemudian di antara syarat ilah adalah antut roda fil maklulatihi. Ilah itu berlaku untuk semua hukum yang mengandung ilah itu. Artinya di antara syarat ilah min haisu dari sisi kapan ilhaqul far'i kasus cabang bisa dikiaskan dengan asal biwasitatiha dengan menggunakan ilah. Kapannya adalah antut roda, manakala ilah tersebut utrot bisa berlaku. Yang dimaksud dengan itrot adalah kullama wujidat al-illatu, setiap kali di satu masalah dijumpai ilah, setiap kali dijumpai ilah di surat imna suar, di satu kasus wujidah ma'ahal hukmu, maka dijumpai hukum. Contohnya memabukkan, maka setiap dijumpai memabukan disein di satu benda wujidat tahrimu fi, maka dijumpai hukum haram badannya. Contoh yang lain, ditakar dan menjadi makanan misalnya. Setiap kali dijumpai ditakar dan jadi makanan pada satu benda, maka benda tersebut jadi benda ribawi. Sehingga kalau mau barter harus mengikuti aturan-aturan benda ribawi. Yang dimaksud dengan maklulat adalah ahkam al-mu'allala, hukum yang memiliki ilah biha dengan ilah tersebut. Semacam haramnya riba pada gandum itu memiliki ilah, ilahnya adalah karena dia ditakar dan dijadikan makanan. Demikian salah satu pendapat fuqaha dalam masalah ini. Maka ini syarat ilah adalah ittirab atau itrab atau ilah itu harus ilah mutadah. Nah, bahasa lainnya ilah adalah ilah dalam syarat itu haruslah ilah mutadah. Nah, mutarab itu dalam masalah qiyas itu punya dua makna. Dalam bab qiyas istilah mutarab itu ada dua macam, atau mutrot itrot kan, atau ada yutritu itrot mutrot mutrot. Nah, mutarat dalam bab qiyas itu punya dua makna. Kalau itu membahas ilah, maka maknanya sebagaimana tadi. Ilah itu disebut ilah mutarat, manakala semua benda, semua kasus yang mengandung ilah ini, maka akan memiliki hukum yang sama. Namun kalau yang kedua adalah mutrad, jika dalam konteksnya adalah macam-macam qiyas. Kalau konteksnya ilah, membahas ilah, maka maknanya tadi. Tapi mutrad, kalau konteksnya adalah membahas macam-macam qiyas, maka makna mutrad itu artinya kebalikan dari qiyas akas. Ada kias namanya kias akas. Lawan dari kias akas disebut kias mutrat. Nah, lawan dari kias akas ain kafsin. Lawan dari kias akas adalah kias mutrat. Kias akas apa? Contohnya hadis Nabi. Nabi mengatakan, jika syahwat laki-laki disalurkan dalam zina itu haram, maka jika disalurkan dalam pernikahan maka berpahala. Ini namanya kias akas. Bagaimana penyaluran syahwat dengan bentuk zina itu haram, maka penyaluran syahwat dalam bentuk yang halal itu berpahala. Ini namanya kias akas. Ini kebalikan. Kebalikan dari kias akas adalah kias mutrat. Kias mutrat ya, contoh yang kita bahas kemarin itu semua kias mutrat. Sebagaimana gandum itu benda ribawi karena dia dimakan dan ditakar atau ditimbang, maka beras juga benda ribawi. Ini kiasnya namanya kias mutrat. Bagaimana orang hakim yang kondisi sangat marah tidak boleh menetapkan hukum, maka hakim yang sedang kebelet mau berak juga tidak boleh menetapkan hukum. Ini kiasnya kias mutrat. Karena hukumnya semua sama. Barang ribawi, barang ribawi. Tidak boleh mengeluarkan hukum, tidak boleh mengeluarkan hukum. Kalau kias akas, melampiaskan syahwat dengan zina berdosa. Melampiaskan syahwat dengan nikah berpahala. Nah, ini berdosa dengan berpahala itu akas. Akas itu artinya berkebalikan. Kalau sejalan, ini berdosa, ini berdosa, maka namanya kias mutrat. Ini berdosa, ini berdosa. Ini berpahala, ini berpahala. Ini namanya kias mutrat. Kalau ini berdosa, kalau hasil kiasnya itu berpahala, namanya kias akas. Maka ada dua makna mutrah dalam bab qiyas. Maka perlu melihat, perlu cermat. Ini membahas tentang masalah macam-macam qiyas, jenis-jenis qiyas, akan membahas ilah. Rizki. Allahumma la tamtakilu lafran wa la ba'lan sada syafri'un ala syafri'at istrodi wa la yujadu ma'a al-aslu daratun alaiha wala'allahu jama'a bainahuma bil idrahi wa ta'fi ay fala yastakidu mutlak bersinati wala ma'tara awli qalu intanatil ilatu murakabatan min idati awsobin nudiro ilal rabbi wa intanat amran watidan nudiro ilal makna wa sayati insya'allahu misalu dalila wa alam anal musallifu anal musallifa amma ma'an nasro wa huwa takhalluful hukmi takhalluful hukmi sawa'un kana li mani'in aw li ghairi mani'in fayaqsuduhu al-qiyasu wa huwa ma basha alayhi fi jami'il jawami'i wa naqalahu al-syafi'i wa iktarahu jama'atun wa yara akharuna anna takhalluful hukmi al-wasfi fihi tafsirun fa'in kana li ajli mani'in muni'a min ta'thiril ilati li ajli mani'in mana'a mana'a min ta'thiril ilati aw li taqdi syartin syartin taqdiri ta'thiriha fal yakunu dhalika mukhtiran lil ilati bal huwa takhsisun laha wa illa fa huwa nafsun wa ibtan wa bihi qala atil misani fi mithlatil usuri wa nasabu asil ilmu ta'thari ulama'i pemisalun nafsi ayyukola al-qabdu al-amdu al-udwan illa tunli wujubil bisosi ijma'an lakin yang sakitu dalika bikosir walidi waladahu fa'innahu layajibul bisosu fala yaktulu yuktalu bihi ma'a wujudil ailati wahiyal awsaku as-salatatu al-qabdu wal-amdu wal-udwan fa'ikalu inal hukma takallafa li mani'in wa huwa al-udwatu di annaha mani'atun min ta'thiril illati fi hukmi fala yuqalu hadhihil illatu marfudatun li takhallufil hukmi anha fi hadhihi surati bal hiya illatun mana'a min ta'thiriha mani'un fala tubtilu fi ghairil abdi takullama wujidal qatru al-amdu al-udwanu min ghairil abdi wa nafihi wajabal qisasu haitula mani'a min ta'thiriha wa hadha naqlu ala ra'si awwalina takhsisun ala al-qawli tani famitalu takhsis syarti al-zina illatun lirajami ijma'an wa syartuhu al-ihsanu fa'idha takhallaf al-hukmu wa huwa ar-rajmu ma'a wujudin illati wa hiya zina fala yuqalu inna illatun mas'udatun bal illatun takhallaf al-syartu tasyartu takhsirika wa in kana taqallu hali ghairi dhalika lam yasiha at-ta'lilu biha kama law qila tajibu syaratu fil mawasi qiyasan ala al-amwali bijami'i dafi'i dafi'i hajatil fakiri fa yuqalu inna ta'lila bi dafi'i hajatil fakiri fastaqalla fal hukma taqalla fal hukmu anda fil jawahiri kallal la'ali fi sholati yatina bi dafi'i hajatil wa ma'ahada fala syakata fiha fahiyya illatun mankubatun haitu wujidal manku makna al-mu'allalu bihi wa huwa daku hajatil fakiri wa lam yujadil hukmu wa huwa wujud musyakati. Nah, saat ilah berikutnya atau fala tantaqidu lafdun wa lam makna, maka ilah tersebut tidaklah batal secara lafaz, tidak pula secara makna. Hadza tafriq, ini adalah turunan derivat dari syarat itraf. Maka jika ada syarat itraf, maka ilah itu tidak berlaku jika ada intiqad. Apa itu intiqad? Intiqad dalam ilmu usul fikih maknanya adalah ayu jadal wasfu. Wasfu di sini apa? Ilah. Karena semua ilah mesti wasf. Wasf munasib. Kemarin kita sampaikan syarat untuk disebut ilah adalah wasf munasib. Intiqad adalah yujadul wasfu ilah dijumpai fi suatim nasuak dalam satu kasus, namun ternyata secara realita la yujadu ma'ahu hukmu, tidak dijumpai hukum padanya. Ini adalah kuwati, ini termasuk hal yang membatalkan qiyas. Alat itu tulul qiyas, yang membatalkan qiyas yang disebut dengan an-naqdho. Maka kias itu tidak bisa dipakai manakala terjadi an-naqdho. Itu apa? Ilahnya ternyata ilah yang tidak mutarab. Kemudian wala hajat, sebenarnya tidak ada kebutuhan untuk perkataan penulis labdan li anal idan taqada, karena jika ilah itu telah batal secara makna, maka otomatis intaqada batal secara lafaz. Bahkan seandainya penulis itu mencukupkan diri dengan mengatakan falatan taqidu, enggak usah pakai labdan wala makna, cuma falatan taqidu la kafa, sudah cukup. Ya anal ilah la takunu ila maknan, karena yang namanya ilah tidaklah ada kecuali makna. Tidak ada ilah dalam bentuk lafaz, tidak ada. Ilah itu ya makna. Cuma lafaz itu menunjukkan pada makna. Wala'ala boleh jadi penulis mengumpulkan antara lafdhon wa maknan lil idah untuk menjelaskan dan menegaskan. Fala yantaqidu lafdhul ilah, maka tidak bolehlah batal lafaz ilah, tidak pula makna ilah. Ini solusi yang pertama, kenapa penulis menambahkan lafdhon wala maknan, itu mungkin boleh jadi lil idah wa tauqi' wa ta'kid. Kemudian yang kedua, au yuqal, atau kita katakan jika ilah itu murakkabatan, tersusun dari beberapa ilah, beberapa awsab. Awsab jamak dari wasab. Wasab di sini apa maknanya? Ilah. Maka jika ilah satu hukum itu tersusun dari beberapa ilah, maka kita lihat lafadznya. Namun jika cuma amran wahidan, ilahnya cuma satu, nuzira ilal makna, kita lihat maknanya saja. Wasayati insyaallah mitalu dzalika, dan akan datang insyaallah contoh masalah itu. Kemudian di sini penulis amaman naqdha, menjeneralisir pembatalan. Maka tidak boleh ilah itu bisa dipakai kalau tidak batal. Dan pembatalan ilah itu artinya takhalluful hukmi, tidak berlakunya hukum dalam satu kasus yang mengandung ilah. Ya, kalau dijelalisir berarti menurut penulis sama saja apakah tidak berlakunya hukum ini limani'in, karena faktor penghalang, ataukah tanpa faktor penghalang, itu semua merusak qiyas. Dan ini masya'alai pendapat yang oleh penulis di buku beliau yang lain, yang namanya, yang judulnya Jam'ul Jawami. Kalau kemarin-kemarin kita cuma sering mendengar Burhan karya Al-Juwayni, maka Al-Juwayni juga punya buku usul fikih yang lain, namanya Jam'ul Jawami. Maka di Jam'ul Jawami Al-Juwayni menegaskan bahasanya qiyas itu rusak manakala ilah itu tidak berlaku, baik tidak berlakunya ilah ini karena faktor penghalang ataupun tanpa faktor penghalang. Wanam kalau Anisyafi'i, kata Al-Juwayni, ini pendapatnya Syafi'i, tidak membedakan antara tidak berlakunya ilah itu karena faktor penghalang ataukah tidak. Waqtarahu jama'atun, dan pendapat ini dipilih oleh sejumlah ulama. Wa yara akharun, namun ulama yang lain berpandangan bahasanya tidak berlakunya hukum an wasfi, padahal ada ilah, fihi tafsil, perlu dirinci. Yang pertama, jika hukumul asli itu tidak bisa diterapkan dalam satu kasus li ajli mani'in, karena ada faktor penghalang yang menghalangi untuk berpengaruhnya ilah, atau karena hilangnya syarat berlakunya ilah, syarat ta'thiri ya syarat berpengaruhnya ilah, maka an-naqdu di sini atau ta'alluful hukmi di sini, tidak berlakunya hukum di sini tidak membatalkan ilah, namun statusnya mentaksis ilah. Apa yang taksis itu bukan ya, taksis Quran Sunnah, ada taksis ilah. Baila, jika diberlakunya hukum itu bukan karena adanya faktor penghalang atau tidak adanya syarat, nah itu baru naqdun, pembatalan illah, wa ittalun dan pembatalan illah. Inilah pendapat Tilmisani. Siapa akharun yang dikatakan oleh pensyarah wa yara akharun, ternyata akharunnya adalah At-Tilmisani dalam kitabnya Miftahul Wusul. Dan kata Singkiti, ini adalah pendapat aksarul ulama, aksarul usuliyin. Sebenarnya Pak, mayoritas usuliyin memberikan tafsir tentang satu kapankah tidak berlakunya hukum pada kasus yang mengandung ilah itu disebut an-naqab. Kapan itu disebut naqab? Maka menurut mayoritas jumhur usuliyin perlu dirinci. Contoh, contoh masalahnya adalah pembunuhan sengaja karena kebaliman dan permusuhan. Pembunuhan sengaja karena permusuhan adalah ilah wajibnya qisas dengan ijma. Kenapa ada qisas? Kapan qisas itu wajib? Manakala dijumpai ilah, yaitu pembunuhan sengaja karena permusuhan. Akan tetapi yang taqidu dhalika, hal itu batal. Wujubu qisas ini batal dalam kasus orang tua ayah membunuh anaknya, maka tidak wajib adanya qisas. Falaiqtalu, maka si bapak tidaklah dibunuh bi dengan sebab pembunuhan, meskipun ilahnya ada, yaitu tiga ketika tadi, pembunuhan sengaja karena permusuhan. Kalau kita katakan inal hukum, maksudnya hukum di sini apa? Wajibnya qisas. Takhallafa, itu tidak ada, tidak adanya dalam, tidak adanya hukum dalam kasus ini limani'in, karena faktor penghalang, yaitu status sebagai bapak. Lianna, karena status sebagai bapak itu ada faktor penghalang untuk ta'thiril illah, berpengaruhnya illah pada hukum. Maka dalam kasus ini tidak boleh kita katakan bahasanya illah itu mangkudotun, illah itu batal, karena hukum takhallafa li takhallufil hukmi, karena hukum tidak dijumpai dalam kasus ini. Bahkan yang kita katakan hiya illatun, dia tetap ilah, namun mana amin ta'athiriha mani'un, ada faktor penghalang yang menghalangi berpengaruhnya ilah. Falatabtulu, maka ilah ini tidaklah batal untuk kasus yang lain selain kasus pembunuhan ayah. Maka di selain kasus ini berlaku ilah, sehingga kita katakan di mana saja ulama setiap kali dijumpai pembunuhan sengaja karena permusuhan min ghairil abi, yang dilakukan oleh selain bapak atau semacamnya. Semacam bapak siapa? Kakek. Wajib al qisas, maka wajib adanya qisas karena tidak ada faktor penghalang min ta'thiriha, untuk berpengaruhnya qisas. Maka tidak berlakunya hukum dan hukum qisas dalam kasus pembunuhan bapak ini disebut naqdun illah menurut pendapat yang pertama, yaitu pendapat siapa? Syafi'i. Namun ini disebut takhsisul illah, takhsis untuk illah, menurut pendapat yang kedua yang merupakan pendapat jumhur usuliyin. Ya, maka dalam jumhur usuliyin dalam di sini terjadi takhsisul illah. Ilah itu khusus hanya berlaku pada selain pembunuhan orang tua kepada anaknya. Ini yang pertama, ilah hukum itu tidak dijumpai padahal ilahnya ada, karena adanya faktor penghalang. Yang kedua adalah faktu syartin, tidak berlaku karena syarat berlakunya ilah itu tidak ada. Contoh untuk hilangnya syarat adalah zina. Zina adalah ilah adanya hukum rajam, dan ini ijma'. Namun hukum rajam atau zina yang menjadi ilah hukum rajam itu memiliki syarat. Syarat zina yang menyebabkan hukum rajam adalah ihsan, pelakunya adalah muhsan. Maka jika hukum itu takhallafa, maka jika hukum yaitu rajam itu takhallafa, tidak dijumpai padahal ilah dijumpai yaitu zina, maka tidaklah kita katakan ilah di sini batal. Namun kita katakan ilah di sini takhallafa, tidak memenuhi atau tidak dijumpai dalam kasus ini syartu ta'thiriha, syarat berpengaruhnya ilah. Nah, namun idza kana takhallufuha, jika tidak berlakunya hukum ilah li ghairi dzalika, selain dua faktor di atas, manik atau faktu syarti, nah barulah itu adalah ilah batal, sehingga la yasihu ta'lilu biha, tidak boleh menjadikannya sebagai ilah. Contoh, seandainya ada orang yang mengatakan wajib zakat pada binatang ternak qiyasa 'alal amwal, dikiaskan dengan harta yaitu emas dan perak, maka zakat ternak itu wajib qiyas dengan zakat emas dan perak. Bijami, jami di sini maknanya apa? Ilah. Ilahnya apa? Dafu hajatil fakir. Karena ilah disebut juga jami. Disebut juga apa kemarin? Manatul hukmi. Maka ilah itu punya beberapa nama. Jami itu ilah. Ada ilah, ada jami, ada manatul hukmi, ini yang sudah kita baca. Atau disebut dengan wasab munasib, atau terkadang disingkat lagi dengan wasab, gitu saja. Semuanya maknanya adalah ilah. Ilahnya apa? Dafi hajatil fakir, menutupi kebutuhan orang miskin. Kita katakan, maka menetapkan ilah dengan dafi hajatil fakir, memenuhi kebutuhan orang miskin, qatakhalafal hukmu anha, hukum itu ternyata tidak berlaku fil jawahir, untuk permata atau mutiara. Kala ali, semacam la'ali, satu jenis permata. Li solahiyatiha, karena permata itu layak untuk dizakati dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan orang miskin. Bama'aha, dan meski demikian ternyata tidak ada zakat dalam permata. Kalau orang itu punya permata setumpuk sekalipun, segudang sekalipun, tidak ada zakatnya. Jadi jika dia perjual belikan, maka mengatakan bahasanya ilahnya adalah memenuhi kebutuhan orang miskin, maka ini adalah ilah yang mangkut ataupun yang batal. Karena apakah dalam satu kasus kita jumpai makna yang jadi ilah yaitu pemenuhan kebutuhan orang miskin, namun tidak dijumpai hukum yaitu wajibnya zakat. Maka ringkasnya penulis ayat pensyarah merojihkan pendapat, nampaknya merojihkan pendapat jumhur usuliyin yang mengatakan bahasanya tidak dijumpainya hukum dalam satu kasus yang mengandung ilah itu bukan berarti membatalkan ilah. Tidak mesti berarti membatalkan ilah, namun perlu dilihat jika hukum itu tidak berlaku karena adanya faktor penghalang berpengaruhnya ilah, atau tidak dijumpainya syarat berpengaruhnya ilah, maka takhalluful hukmi, maka tidak berlakunya hukum tidak bisa disebut pembatalan. Namun jika ternyata melesetnya hukum itu tanpa ada faktor penghalang, tanpa kehilangan syarat, nah itu namanya baru naqdul illah, batalnya illah. Faham gak? Gimana? Faham gak? Jadi ini kasih contohnya dah, kasih contoh dah jelas. Jadi ini membahas tentang kapan illah itu bisa jadi illah. Nah, illah itu bisa jadi illah kalau illah tersebut telah diuji. Ada datas and perfected. Datasnya ada pengujian, ada uji kelayakan. Wasaf ini, sifat ini diuji kelayakan. Layakkah dia jadi illah? Maka kita lakukan uji kelayakan. Uji kelayakannya apa? Uji kelayakannya misalnya khamar, kita katakan ilahnya memabukkan, maka kita bawa kepada yang lain. Gimana kalau masalah ini memabukkan enggak? Memabukkan. Gimana hukumnya haram? Oh, haram sama. Gimana kalau dinabil? Memabukkan haram? Haram. Gimana kalau dinarkoba? Menghilangkan akal kayak gini, memabukkan kayak gini, menghilangkan akal semacam ini, iskar semacam ini, haram apa enggak? Haram. Ganja? Haram. Macam-macam. Tua? Haram. Oh, setelah dilakukan tes uji kelayakan ilah, ternyata disimpulkan dimanapun ilah itu berada, hukum ada. Maka mengatakan bahasanya ilah haramnya khamr adalah iskar, itu adalah ilah yang telah lulus uji kelayakan. Ini namanya ilah yang lulus uji kelayakan, namanya qiyas ilah apa? Mutlak. Nah, ini nanti setelah lulus uji kelayakan itu qiyas namanya mutlak. Nah, kemudian gimana kalau pada saat uji kelayakan tersebut dijumpai satu kasus? Dijumpai satu kasus di mana ilah itu dijumpai, dan ternyata berdasarkan pengkajian terhadap dalil di sini tidak berlaku hukum tersebut. Gimana pada saat uji kelayakan ternyata ada satu kasus ilahnya, ada ilah yang sedang mau diuji ya. Ini kan menguji ilah. Di satu kasus ilah yang tadi mau kita uji itu dijumpai dalam kasus ini, dan ternyata hukumnya tidak ada. Maka pendapat yang rajih perlu dilihat. Kenapa di sini perlu tafsir, perlu dirinci. Kenapa dalam kasus ini kok hukumnya meleset? Hukumnya tidak ada. Ini kenapa? Maka jika karena mani faktor penghalang berlakunya ilah, atau faktor syarti syarat berlakunya ilah itu tidak terpenuhi, maka dijumpainya kasus, dijumpai kasus yang tidak yang hukum di sana tidak berlaku, ini statusnya adalah takhsis ilah. Dan jika bukan karena dua faktor ini, maka tidak dijumpainya hukum dalam satu kasus yang mengandung ilah, statusnya adalah naqdul ilah, pembatalan ilah. Artinya apa? Ilah tidak, ilah yang diajukan tidak lulus apa tadi, uji kelayakan, gugur. Pendapat tersebut tidak benar. Pendapat yang mengatakan ilahnya ini adalah itu, pendapat yang tidak benar, tidak memenuhi, tidak memenuhi, tidak lulus uji kelayakan. Dah, batal, cempak, dianggap tidak ada, buang. Tapi jika di satu kasus pada saat kita melakukan uji kelayakan, pada saat seorang faqih, seorang usuli, seorang ahli usul fikih melakukan uji kelayakan terhadap sebuah ilah yang diajukan, maka ternyata tidak dijumpai hukum dalam satu kasus yang mengandung ilah ini karena dua hal ini, satu dari dua hal ini. Ada faktor penghalang atau ada syarat, syarat berlakunya ilah tidak terpenuhi. Maka dijumpainya kasus di sini itu tidak menyebabkan ilah ini gugur. Ilah ini tidak lulus uji kelayakan. Namun kita katakan apa? Takhsisul ilah. Di sini ilah mengalami takhsis. Maka contoh yang gugur, misalnya contoh yang lain selain di buku ini, contoh ilah yang gugur, sebagian orang mengatakan ilah haramnya khamr adalah alkohol, mengandung alkohol. Kita lakukan uji kelayakan. Ada orang yang mengajukan ilah, ilah haramnya khamr mengandung alkohol. Ayo kita lakukan uji kelayakan. Kita masukkan ke laboratorium uji kelayakan, laboratorium bias. Kita lakukan uji kelayakan. Nasi mengandung alkohol, haram? Tidak haram. Apalagi, jangan Pak, tapi nanti jadi masalah. Nanti melebar, tak cocok. Mungkin buah apa, rambutan, mengandung alkohol, haram? Bunda haram. Nanti tetapi yang dipakai ada buah apa lagi? Rambutan misalnya mengandung alkohol. Ini dalam banyak kasus ada ilah yang Anda ajukan. Namun hukum tidak berlaku. Kenapa hukum ini tidak berlaku? Padahal ini telah mengandung ilah yang Anda ajukan, mengandung alkohol. Apakah karena tidak memenuhi syarat, apakah karena tidak ada mani faktor penghalang? Misalnya kita katakan tidak ada faktor penghalang, hilangnya syarat juga tidak. Maka ilah yang Anda ajukan adalah ilah yang gugur, tidak masuk kualifikasi, tidak lulus uji kelayakan di laboratorium kias. Ilah yang Anda ajukan adalah ilah mangkudoh, ilah yang batal. Nah, namun jika tidak dijumpainya hukum itu karena mani, karena faktor penghalang. Kita ulangi contoh yang disampaikan oleh di sini. Ilah wajibnya kisos pembunuhan sengaja. Kita cek layakkah hal ini kita jadikan ilah? Kasus pembunuhan sengaja. Kalau terjadi pembunuhan sengaja, jadi pembunuhan sengaja, ini bunuh itu, si A bunuh si B, Pak Luah bunuh anak buahnya, bunuh rakyatnya, cuma hukum kisos laku. Istri bunuh suaminya, ada hukum kisos. Maka berlaku. Namun, duh, kalau bapak bunuh anaknya, bapak bunuh anaknya, berlaku apa enggak? Tidak berlaku. Kenapa ini kok tidak berlaku? Pokoknya ada faktor penghalang. Mana? Apa mananya? Al-ubuwah, status sebagai bapak. Status sebagai bapak. Oh, maka ini taksis. Berarti ini taksis sulah ilah. Ingat, perlu diketahui semua, jika kita telah, jika sebuah ilah itu sudah kita ketahui lulus uji, maka itu jadi kaidah. Ilah dalam hukum kisos adalah pembunuhan sengaja, maka bisa jadi kaidah. Setiap pembunuhan sengaja itu mengharuskan kisos. Jadi kaidah. Kita balik nanti jadi kaidah. Jadi setiap ilah, maka di antara bagaimana kata Ibnu Taimiyah dan yang lain, di antara sumber kuwait setiah adalah ilalul ahka. Oh, maka di sini ada makna sehingga kita katakan ini taksisul illah. Maka kita kaidahnya kita berikan pengecualian. Semua pembunuhan dengan sengaja itu mengharuskan qisas, kecuali pembunuhan yang dilakukan oleh ayah atau yang semisal dengannya, yaitu kakek terhadap anaknya. Kemudian ditambah lagi kasus, ada muslim bunuh kafir ribi, ada qisas? Tidak ada qisas. Realita hukum mengatakan tidak ada qisas. Jika muslim membunuh kafir bini, itu tidak, si muslim tidak ada qisas. Kita akan lihat kenapa ini. Kenapa tidak ada qisas? Muslim membunuh kafir bini kok tidak ada qisas? Jawabannya, karena syarat berlakunya ilah tidak terpenuhi. Karena pembunuhan sengaja itu menjadi ilah adanya qisas dengan syarat. Syaratnya apa? Takafu'ud dam. Darahnya itu sekufu. Syaratnya takafu'ud dam. Darah dua orang ini sekufu, selevel. Nah di sini darah Bimi dengan muslim tidak selevel. Jadi ini syarat berlakunya ilah. Maka ilah tidak berlaku karena tidak terpenuhinya syarat. Maka di sini kita katakan terjadi taksisul ilah. Tidak, kita katakan ilahnya batal alias tidak lulus uji kelayakan. Gimana? Sudah agak jelas. Satu aja. Apa? Apa? Adanya faktor penghalang atau syarat berlaku ilah hilang. Ya. Kalau salah satu di antara yang berada berarti taksisul ilah. Cukup salah satu. Iya. dibalik sahaja yang bunuh itu yang bunuh yang yang terbunuh itu yang musuh. Ya. Hah? Berlari juga. Ya, betul. Orang kafir dimi bunuh muslim. Ya, ini kan yang kita percepat hari ini. Ya, kita lanjutkan besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus ini tadi, kalau orang tua bunuh anaknya, terus dihukum apa? Takzir. Ya, penjara atau denda atau negara. Cambuk.